Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pembahasan kita masih bicara tentang syarat dalam jual beli. Hanya saja kita masuk di pembahasan kali ini berkaitan dengan jual beli yang sifatnya menggantung. Jadi beliau di sini mengatakan, dalam beberapa kasus, terkadang kita itu melakukan transaksi jual-beli tapi enggak langsung tereksekusi, melainkan kita menggantungkan jual-beli kita dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan seperti ini. Beliau mengatakan, bi'tuka in ji'tani bikada au radiya zaid. Jadi, kalau misalkan seseorang mau jual rumah, ya, jadi dia bilang, tolong dong rumah kamu dijual ke saya. Rumah kamu dijual ke saya. Kemudian saya bilang gitu. Oke lah. Bi'tuka in akhbarta li kada wa kada. Saya mau sih jual ke kamu. Tapi syaratnya begini. Kamu harus datangkan si A. Kamu harus datangkan si B. Dan seterusnya. Yang mana ini adalah catatan lain dan itu bukan masuk dalam harga. Fahuna la yasih. Perhatikan di sini ketika beliau mengatakan la yasih, itu beliau sedang menjelaskan pendapat dari mazhab Hambali. Beliau belum memberikan komentar. Li'annahu bai'un mu'allaq. Jadi, kenapa kok yang semacam ini enggak sah? Karena dikatakan itu jual belinya gantung. Padahal kata penulis, yang namanya jual beli itu syaratnya harus tanjis. Jadi begitu akad, ya sudah, langsung tereksekusi. Tidak kemudian ada penundaan lagi, bisa lanjut, bisa enggak. Kalau gantung itu kan dia tadi dikasih syarat. Saya mau jual, kalau si A setuju, kalau si B setuju. Nah ini kan berarti kalau dia enggak setuju, enggak jadi jual beli. Nah, fal bai'ul mu'allaq la yasih. Berarti konsekuensinya kalau buat transaksi semacam itu menurut perspektifnya Hambali, itu enggak sah. Wa kadzalika idza qala in radiya Zaid. Termasuk kadang kita kan beli gini ya. Ada teman nanya, ini motor kamu boleh enggak saya beli? Bisa sih, enggak apa-apa. Saya mau jual kalau bapak saya setuju. Kalau nanti sama ibu disetujui. Berarti kan itu gantung ya akadnya. Contohnya lagi gimana, kata beliau. Contohnya lagi misalkan, bi'tuka hadhihi sayyara in radiya abi. Jadi ini kasusnya mobil. Saya mau jual mobil saya, kalau bapak setuju. Ya, kalau orang tua saya setuju. Kalau orang tua saya nggak setuju, ya berarti nggak terjual. Gitu ya. Kemudian si pembelinya bilang, oke, saya beli, kata dia gitu ya. Artinya saya terima. Yang penting kamu konfirmasi ke orang tua kamu, nanti saya tunggu kabarnya gimana. Fal bai' huna laisa bi sahih. Kalau seperti itu model skema transaksinya enggak sah. Ini menurut sudut pandang penulis. Karena lagi-lagi alasannya ini dicatat alasannya transaksinya gantung. Jadi dia belum putus. Wal bai' min syartihi an yakuna munajjazan. Idzan madza nasna? Terus gimana nih kalau yang seperti ini model akadnya? Beliau mengatakan solusinya, kalau kita mengikuti cara berpikir ya dari mazhab Hambali, lah gimana nih kok kayak gitu nggak sah, repot nanti. Oke, solusi dari mazhab Hambali adalah begitu nanti si Arido, si Berido, maka buat akad ulang. Jadi tadi kan kita sebagai penjual kita bilang, saya mau jual nih mobil saya ke kamu. Kalau bapak saya setuju, terus si temennya bilang, oke, saya beli. Nanti kabari, bapakmu setuju apa enggak. Nah, kemudian kalau menurutnya Hambali, ini kan enggak sah ya. Enggak sah, terus gimana solusinya? Begitu orang tua saya, penjual itu setuju, Ya, kita konfirmasi ke dia, kita buat akad ulang. Ini orang tua sudah setuju, tapi menurut hambali yang kemarin itu akad kita enggak sah, ya sudah, kita buat akad ulang. Oke. Berarti a'idil akda, ulang akadnya. Karena yang sebelumnya enggak dianggap sebagai akad. Nah, lakin hal yatarattab ala hadza syai'un. Oke, jadi kita perhatikan di sini ya. Kita ingat materi kita yang kemarin. Jadi materi sebelumnya itu kita bahas apa? Tentang syarat. Ya, sebelumnya kita bahas syarat dalam akad. Di mana misalkan penjual mengatakan, saya mau jual, tapi kamu tidak boleh. Ini yang kemarin ya, materi kita di pertemuan sebelumnya itu begini. Saya mau jual, tapi kamu tidak boleh jual. Kamu tidak boleh hibah. Kamu tidak boleh kemudian misalnya sewakan. Ini kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Intinya kesimpulannya, selama kedua pihak setuju dan gak ada masalah, dan itu ada mengandung unsur maslahat, maka persyaratan seperti itu boleh. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini adalah kalau misalkan akadnya menggantung. Jadi akadnya itu menggantung. Maka hukumnya gimana kira-kira? Ada yang mengatakan ini tidak sah. Ini tadi yang versinya hambali. Kalau tidak sah berarti ulangi akad. Gak sah kan? Berarti ulangi akadnya. Nanti ada juga pendapat yang mengatakan sah. Cuman kita mau bahas yang tidak sah dulu. Kalau ulangi akad, nanti kondisinya seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Ya. Kita lihat dulu penjelasannya, nanti baru kemudian kita kembali ke sini. Ada gak sih perbedaannya kalau kita mengatakan, misalkan hari sekarang hari Kamis gitu ya. Kamis kita akad, kita jual mobil seperti tadi. Saya mau jual mobil saya kalau bapak saya setuju. Oke, kata si calon pembeli, saya mau beli. Cuman kan bapak kita belum setuju nih, belum konfirmasi. Kemudian konfirmasinya hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, pertanyaannya, ini hitungan akadnya atau hitungan dianggap sahnya mulai kapan? Mulai hari Kamis ini atau nanti hari Sabtu? Beliau mengatakan, kalau kita pakai yang mengatakan sah sejak awal, okay, berarti semua nama itu benefit. Jadi pertambahan nilai. Semua pertambahan nilai, semua keuntungan yang muncul antara akad dengan ridho itu milik pembeli. Milik pembeli. Kalau kita mengatakan ini harus diulang akadnya, maka berarti semua bentuk keuntungan antara itu, maka itu milik penjual. Sehingga ini perbedaannya. Nah, kalau kita mau buat gambarnya begini. Jadi tadi di sini akad. Jadi hari Kamis, akad. Sekarang ya. Kemudian Sabtu, baru dapat persetujuan, baru dapat ridho. Nah, pertanyaannya, di rentang ini, ya, di masa antara sejak akad dengan sejak ridho itu, kira-kira kalau ada semua keuntungan, ada untung ya, kemudian ada tambahan nilai, itu punya siapa kira-kira? Kalau kita mengatakan akadnya sah sejak di sini, berarti yang semua ini milik pembeli. Paham ya? Karena kan sudah sah di sini, berarti itu sudah jadi milik pembeli. Tapi kalau kita bilang yang hari Kamis ini enggak sah, tapi baru sahnya di hari Sabtu, berarti yang kesinilah yang menjadi milik pembeli. Sementara yang di belakang jadinya nanti milik penjual. Paham ya? Contohnya gimana? Contoh misalkan. Contoh kasus tadi ya, saya jual mobil, nah tapi dia masih gantung. Gantung itu artinya kalau bapak saya ridho, Nah, mobil ini kan bisa diapain? Bisa misalkan disewakan, kemudian diapain lagi biasanya pertambahan nilainya? Ini semua keuntungan-keuntungan mobil dari hari Kamis sampai Sabtu ini, kalau kita bilang bahwa akad awalnya sah, berarti keuntungannya milik si pembeli. Tapi kalau kita bilang bahwa akadnya tidak sah, tapi baru dimulai startnya hari Sabtu, berarti keuntungan itu milik penjual. Itu perbedaannya antara yang ini, akad menggantung tadi, antara sah atau tidak sah. Ya, jadi supaya kita paham konsekuensinya. Terus pendapatnya Syekh Utsaimin seperti apa? Kita lihat. Ini baru komentar beliau. Annal bai'al mu'allaq jaizun, kata beliau. Jual beli yang menggantung itu hukumnya sah. Artinya beliau di sini tidak sependapat dengan mazhabnya. Ya, Hambali bilang itu tidak sah, tapi menurut beliau itu sah. Artinya enggak apa-apa. Wa annahu la ba'sa an yaqul, boleh kalau kita mau praktekkan di keseharian kita saat kita transaksi, kita bilang, saya mau jual barang ini harga sekian, kalau kamu bisa misalnya mencarikan untuk saya barang X yang speknya sekian. Artinya, akad kita itu masih gantung. Nah, cuman catatannya di sini adalah, an yuhaddid ajalan a'la, kasih batas tempo. Ya, seperti ini. Makanya ini juga kadang ditanyakan yang seperti ini, catatannya gitu ya. Catatan ini penting gitu ya. Ingat, kasih batas waktu atau tempo maksimal. Ini yang menjadi kata kuncinya. Jadi kalau kita mau main seperti itu, variabel waktunya harus jelas. Nanti beliau jelaskan alasannya. Kenapa gitu ya? Kenapa ini harus jelas? Karena kalau kita bilang, saya mau jual kalau kamu bisa datangkan barang X ke saya. Ya, berapa lama datang barangnya? Bisa cepat, bisa lambat. Bisa juga enggak datang, kan? Kemudian kalau kita tentukan batas waktu, ya, saya mau jual barang ini ke kamu, atau kamu boleh beli dari saya kalau kamu bisa datangkan barang X yang saya minta, misalnya maksimal atau paling lama 3 hari, paling lama 7 hari. Artinya kita memberikan catatan batasan waktu, seperti itu. Kenapa? Supaya menggantungnya itu jelas akhirnya. Jangan kita menggantung tapi kita nggak tahu sampai kapan kita mau gantung ini akad. Jadi kamu boleh gantung, tapi gitu ya, kamu kasih kepastian ini mau difikskan kapan waktunya. Sehingga kata beliau, jangan sampai nanti dibilang gak ada batasan, ya pokoknya sampai kapan terserah. Nah, ini jadi masalah nanti. Kenapa menjadi masalah? Kata beliau, ini menjadi masalah karena akan menimbulkan boror, ya, kerugian dari para pihak. Maka kalau seperti ini, kasih batas waktu atau tempo maksimal supaya gitu ya, tidak merugikan. Ya, supaya tidak merugikan pihak yang bertransaksi. Artinya gini, dengan bahasa lain, boleh gantung tapi tidak selamanya. Atau boleh gantung tapi kasih kepastian, gitu ya. Jadi boleh digantung sebenarnya, tapi kasih kepastian. Tapi kasih kepastian. Misalnya hari, bulan, dan seterusnya. Paham ya? Jadi kita dikasih izin buat gantung, tapi ada batas. Jangan sampai nanti kita merugikan pihak lain yang itu bertransaksi dengan kita. Ini poinnya. Wa 'alal qaul bisiha mata yantakil al-milk hal huwa bil 'aqdi aw bi wujudi syarti. Oke. Untuk pendapat yang mengatakan bahwa itu sah, Jadi kalau transaksi dengan model seperti itu sah, maka pertanyaan yang berikutnya, kapan kepemilikan itu berpindah? Seperti yang kita katakan tadi. Apakah berpindahnya dengan sekedar akad, seperti hari Kamis ini kita akad, saya mau ya jual mobil saya ke kamu, kalau bapak saya setuju. Ini sudah akad. Apakah ini hari ini juga mobilnya pindah kepemilikan kepada pembeli? Atau nanti pindahnya begitu, bapak kita setuju? Wujudu syarat. Maka ada dua kemungkinan, kata beliau. Yang pertama, dengan akad. Jadi begitu sudah akad, ini sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, ini menjadi penting. Karena dia bilang, in radiya Zaid, berarti kan ini akadnya sah. Kita setuju ya, akadnya sah, fungsi akad itu memindahkan kepemilikan. Sehingga berarti begitu akad, maka sudah sah, kepemilikannya pindah. Tapi ada juga yang mengatakan, bisa saja pindahnya adalah kalau dia ridho. Al-zahir al-awwal, kata beliau. Jadi, kata kuncinya begini. Yang menjadi poin juga adalah, kapan kepemilikan? Ini kepemilikan. Kapan dia berpindah? Ya kan? Ini yang menjadi kata kunci. Kepemilikan ini pindahnya kapan ini? Tadi ada dua kemungkinan. Ya. Yang satu, pas akad. Ini yang tadi kita bilang hari Kamis. Atau pas terpenuhi syaratnya. Ya. Pas terpenuhi syarat. Terpenuhi syarat. Yang lebih tepat adalah di sini. Jadi, begitu sudah akad dan akadnya sah, maka itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Paham ya? Jadi, fungsi akad itu adalah memindahkan kepemilikan. Jadi, kenapa kok di sini? Karena fungsi akad itu memindahkan kepemilikan, dan kalau akadnya sah, berarti tugas akad itu selesai. Berjalan dia. Jadi, kita akad, jual-beli, sah nggak akadnya? Sah kan? Oke. Berarti kalau gitu, tugas akad untuk memindahkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli terlaksana. Itu alasannya. Sehingga konsekuensinya begini, kalau kita anggap bahwa dia sudah sah akadnya, berpindah kepemilikannya, berarti segala keuntungan dari barang itu milik siapa? Milik pembeli. Misalkan kambing gitu ya, dia beli kambing. Saya mau jual kambing ini kalau mbah saya setuju. Saya mau jual kambing ini kalau misalkan mbah saya sudah pulang dari kampungnya. Oke. Berarti kan gantung tuh akadnya. Nah, kambing ini hamil misalnya. Sebelum mbahnya pulang, kambingnya sudah melahirkan. Pertanyaannya, anak kambingnya punya siapa? Nah, anak kambingnya adalah milik si pembeli. Kok bisa? Ya, karena kambing itu sudah dianggap punya pembeli, karena mereka sudah akad, akadnya sah, dan kepemilikan objeknya berpindah. Itu konsekuensinya. Kemudian, aw yakulil murtahin, nah ini kita pindah ke kasus yang baru. Ya, jadi, mirip-mirip sebenarnya dengan jual-beli bersyarat, jual-beli menggantung. Yang ini adalah kalau misalkan kita bilang kepada pemiliknya, ini kasusnya utang. Jadi kasus kedua ini, kasusnya adalah utang. Kita bilang ke pemilik barang gadai, kamu utang kan sama saya, berapa? 100 juta misalkan. Barang jaminannya apa? Mobil. Nah, kita bilang sama dia gini, kalau misalkan jatuh tempo, sekarang bulan Desember ya, tanggal 31 Desember kamu nggak bayar, mobil kamu jadi milik saya. Atau mobil kamu terjual ke saya. Tapi kalau kamu bisa bayar utang kamu sebelum jatuh tempo, ya berarti barangnya saya kembalikan. Paham ya? Nah, pertanyaannya kira-kira yang seperti ini boleh nggak? Ya. Atau kira-kira gimana yang seperti ini? Jadi kasusnya mirip, cuman dia beda model gitu ya. Jadi Di sini ada kreditur. Di sini ada debitur. Kreditur nyerahkan uang berapa? 100 juta. Karena debiturnya utang. Si debitur nyerahin mobil, gitu ya. Nyerahin mobil, anggap mobilnya itu adalah sama nilainya, gitu ya. Mobil harganya 100 juta. Jadi supaya enggak ada benefit gitu. Intinya kalau mobilnya dijual nilainya 100 juta, enggak lebih, enggak kurang. Paham ya? Nah, pertanyaannya kalau mobil yang menjadi barang gadai ini kemudian si kreditur bilang, kalau misalkan ini kan posisinya sama seperti ini. Misalkan di sini jatuh tempo. Oke. Di sini mereka misalkan pas utang. Misalkan tanggal berapa? 1 Januari. Di sini 31 Desember. Ya. Jadi kalau dia bilang mobil kamu kalau 31 Desember enggak bisa kamu bayar utangnya, mobil kamu otomatis jadi punya saya. Kan impas, sama-sama 100 juta. Artinya si kreditur enggak ngambil riba di situ. Nah, boleh enggak? Karena ini kan konteksnya sebenarnya mirip dengan kasus kita sebelumnya tadi, ya. Oke, kita lihat penjelasan beliau. Maka kira-kira gimana seperti ini? Beliau sini menjelaskan, ada orang beli misalkan gandum, ya. Kemudian dia memberikan jam tangan sebagai utang. Sebagai jaminan. Nah, jadi di sini konteksnya itu kayak kita beli beras, kemudian kita ambil kredit. Artinya kita belum bayar, tapi jaminannya adalah jam tangan. Kemudian kita bilang sama si penjual, Pak, kalau saya nanti bisa bayar ya uang beras Bapak, ya jam tangan saya dibalikin. Tapi kalau enggak, ya jam tangan yang harganya tadi berapa, misalkan 100 juta, otomatis jadi punya Bapak. Paham ya? Ini kan sebenarnya konteksnya sama, konsepnya seperti jual beli tadi. Oke, kemudian begitu dia nggak bisa memenuhi hak si penjual pada tempo itu, berarti kan nanti jamnya jadi milik penjual. Fahadha fil waqi bai'un mu'allaq. Ini sebenarnya apa bedanya sama kasus tadi? Sama kan? Beda redaksi aja. Jadi redaksinya apa? Jaminan. Redaksinya saya punya utang, kemudian saya jaminkan barang saya. Maka kalau kita ikut mazhab Hambali, ini enggak sah. Kenapa? Karena kan itu jual beli gantung dan ini hukumnya tidak sah. Sehingga kita sudah bisa bedakan. Terus gimana kalau misalkan ada yang tanya? Lah, alaisal asl fil muamalatil hil. Kan hukum asalnya muamalah itu halal. Oke, kita bilang. Ya iya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan enggak apa-apa, sebenarnya yang seperti itu boleh. Artinya sah bagi kita untuk menyerahkan barang gadai kepada penjual. Dan kemudian kita bilang kalau saya bisa bayar utang saya ke kamu, ya berarti barangnya balik ke saya. Kalau enggak bisa, ya berarti nanti ketika jatuh tempo barang otomatis jadi punya kamu. Kenapa? Di sini juga ada maslahat untuk dua pihak dan di sini syarat inilah yunafi muqtadal aqdi. Wa alal madhab, idza tammatil muddah, lam yamlikil ba'i ar-rahan. Jadi yang seperti ini boleh ya. Ini hukumnya boleh. Ya, kita buat seperti ini. Boleh. Apa alasannya? Satu, maslahat dua pihak. Maslahat dua pihak. Kemudian yang kedua, apa tadi namanya? Di sini beliau menyebutkan tidak bertentangan, gitu ya. Tidak bertentangan dengan konsekuensi. Tidak bertentangan. Bertentangan dengan konsekuensi akad. Nah, kenapa boleh? Ya boleh, karena maslahat dua pihak dan itu tidak ada bertentangan dengan konsekuensi akad. Jadi kalau kita mau buat dengan skema seperti itu, cuman perhatikan. Kalau kita bicara barang gadai nanti, pastikan nilainya itu sama gitu ya dengan nilai utang. Kalau dia lebih besar berarti sisa penjualannya harus dikembalikan kepada si debitur. Oke. Ini tadi alasannya. Tapi kalau menurut mazhab Hambali itu enggak sah ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau misalkan, bagaimana kalau misalkan begini. Tadi kan ini kita kembali ke kasus ya. Ini kan harga mobilnya tadi 100 juta. Oke. Bagaimana kalau misalkan pas perjalanan 1 tahun ini ada hal-hal lain yang menimpa mobil itu, ada hal-hal lain yang kemudian bermasalah terhadap mobil sehingga harga mobilnya turun. Jadi cuman berapa? Misalkan jadi 80 juta. Kira-kira gimana? Ya. Ini berarti si debitur harus tetap nombok, harus tetap nambahin. Oke. Kan kewajibannya si debitur adalah bayarnya berapa? Bayarnya 100 juta. Kalau ternyata pada saat jatuh tempo itu harganya atau ada masalah sehingga nilainya tidak lagi 100 juta, maka si debitur harus bayar kekurangannya. Sebagaimana logikanya kalau misalkan barang gade itu lebih dari 100 juta, maka kreditur yang kembalikan, ya. Maka ini harus diperhatikan poin ini. Kemudian berikutnya, ini adalah pendapat yang rajih. Jadi menurut Syaikh Utsaimin rahimahullah, yang ini yang lebih tepat. Kemudian, dan ada beberapa riwayat juga sebenarnya dari Imam Ahmad, satu mengatakan boleh, satu tidak boleh. Jadi kembali kepada hukum jual beli yang menggantung tadi. Ma huwa dalil ala anna hadza la yasih? Nah, tentu kita bertanya-tanya. Dari tadi kan kita bahas, yang ini bilang sah, yang itu bilang enggak sah. Pertanyaannya, kita penasaran nih, apa sebenarnya yang menjadi argumen atau alasan kok enggak sah gitu ya. Kenapa kemudian tadi ada yang mengatakan kalau ada model menggantung seperti itu enggak sah. Oke, karena gini, ya perhatikan ya. Ulama itu kan enggak mungkin ngomong asal keluar saja. Ketika muncul muncul pendapat gitu. Apalagi kalau kita bicaranya tentang hukum, itu kan kita enggak bisa pakai perasaan, enggak bisa pakai logika aja gitu ya. Kalau kita bicara hukum tadi, kita bahasnya sah atau tidak sah. Itu di belakang ini ada pertimbangan dalil. Dalil. Ini yang menjadi alasan yang kita harus cari tahu. Apa alasannya kok pendapat ini bilangnya sah? Apa alasannya kok pendapat yang satunya bilang tidak sah? Supaya kita benar-benar paham. Karena mereka ketika bicara hukum itu nggak pakai perasaan. Kalau kita bilangnya perasaan, ya ini kacau nanti. Mau perasaan siapa yang kita pakai? Atau murni akal? Ya nggak bisa juga. Mau akal siapa yang kita pakai? Nah, menurut saya perasaan saya kayak gitu sah. Temennya bilang, enggak, perasaan saya kayak gitu enggak sah. Kacau. Makanya kita lihat apa dasarnya. Gitu. Apa alasannya masing-masing ini dalilnya apa dan bagaimana mereka berdalil. Kita lihat. Yang mengatakan enggak sah itu berpegang kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ucapan Nabi, beliau bersabda, la yaghlaqur rahn min sahibihi. Artinya apa? La yu'khad ala sabilil ghalabah min sahibihi. Model yang seperti tadi enggak boleh kita ambil, kita terima gitu ya. Otomatis jadi milik kita. Di mana posisi kita adalah mengalahkan dia. Posisi kita itu mengambil seakan secara paksa. Sehingga ini dijadikan pegangan, dijadikan alasan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh atau tidak sah untuk kasus gade kita tadi semacam itu. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan seterusnya. Cuman pendapat yang mengatakan sah, termasuk Syaikh Utsaimin rahimahullah, membantah atau menanggapi istilahnya. Fayuqal, oke, tanggapan kita gimana? Tanggapannya adalah, amma hadzal hadis fala dalil fih. Ini tuh loh, nggak ada sebenarnya isi yang mendukung atau mensupport pendapat yang mengatakan nggak sah. Kenapa? Kan di hadis itu bilangnya adalah la yaghlaqu au la yu'khadh ala sabil al-ghalabah. Ketika kita menyerahkan barang gadai, apakah kemudian kita ambil barang gadainya secara paksa? Kalau itu iya bermasalah. Tapi begitu si kreditur buat kesepakatan, si debitur menyerahkan nih barang gadai saya berapa? 100 juta ya, harga mobil harganya 100 juta. Itu kita nggak ada loh memaksa dia, kemudian menzolimi dia, nggak. Ini bahkan ala sabilil ikhtiar. Dia dalam kondisi sadar tidak terpaksa atas kemauan sendiri. Jadi kita nggak berhak. Kita bilang, kamu dipaksa ya? Kamu diintervensi ya? Enggak kan? Kamu mau sendiri. Kamu yang nyerahin. Wal musyarihu alladhi ikhtaro hadha. Si pembeli itu yang milih. Wa amma. Nah, kalau konteks yang dibilang di hadis, ketika kita ngambil secara paksa, ini artinya tentu tidak halal. Begitu jatuh tempo, kemudian kita ambil secara paksa. Maka bedakan ya. Ketika kita mengambil barang gadai, alasannya yang mengatakan tidak sah, ini dalilnya karena ada hadis gitu ya. Hadis itu menyebutkan tidak boleh ambil paksa gadai. Ini ambil paksa, perhatikan kata-katanya. Terus ini ditanggapi sama yang mengatakan apa tadi? Yang mengatakan sah, gitu ya. Mereka merespon bilangnya itu tidak dipaksa. Kan boleh berarti. Walaupun memang di real di lapangan gitu ya. Di lapangan ini tetap apa namanya? Tetap dibagi dua gitu ya. Gadai itu ketika kita berikan tindakan itu ada yang kayak zolim dan tidak. Yang zolim ini ya kita sepakat bermasalah. Jadi kalau misalkan ada kreditur, dia karena ngutangin orang, kemudian sawahnya diambil semua, padahal utangnya mungkin cuma 20 juta, nilai sawahnya 200 juta, ya itu masalah. Ya. Tapi kalau dalam kondisi tidak zolim, ini kan nggak ada masalah. Ya. Untuk konteks kita tadi yang kita bicarakan adalah kondisi yang mana mereka saling ridho. Dan kita tidak ada memaksa si debitur untuk melakukan itu. Kemudian kalau ini mau dibawakan gitu ya, mengatakan bahwa jual beli yang menggantung tidak sah, maka tentu ini tidak bisa kita terima. Ya, kalau misalkan kita mau melebarkan gitu ya. Kasus gadai tadi mau dilebarkan kepada hukum bahwa jual beli yang menggantung tidak sah, ini tidak bisa kita terima. Ya. Karena inilah faedah ya, faedah yang kita bisa dapatkan kalau kita lihat dari sisi madzhab Hambali. Kullu bai'in, semua bentuk jual beli yang gantung modelnya itu dianggap tidak sah. Paham ya? Enggak, kecuali ya. Hambali memberikan pengecualian untuk beberapa konteks. Jadi sebenarnya di sini kalau kita lihat jual beli gantung tadi, karena kita bedahnya bahas Hambali gitu ya. Ya nanti kalau kita bahas mazhab yang lain ya tentu kita lihat mazhab yang lain. Tapi kalau Hambali itu mengatakan basicnya tidak sah. Tidak sah dia di sini. Maka tadi kita bisa lihat matan ini, buku ini ditulis Hambali. Ulama Hambali maka tidak sah. Tapi ada beberapa pengecualian tadi ya. Pengecualian. Apa pengecualiannya? Ini dalam konteks wakalah. Dan juga wilayah. Jadi menurut Hambali ada beberapa kondisi, perhatikan ya. Berarti dia mulai, kalau kita boleh bilang ini enggak konsisten gitu ya atau inkonsisten. Kamu kan bilang di sini enggak boleh. Kenapa yang di sini boleh? Itu ya, paham ya? Jadi Hambali sini udah punya dua suara di sini. Satu suara dia bilang pokoknya persyaratan itu kalau kita buat model skema menggantung tadi itu enggak sah. Enggak boleh kata dia. Tapi ada kondisi yang boleh. Nah di sini berarti dia pecah dua, kita mau lihat apa bedanya. Di sini katanya, untuk yang wakil, wakalah itu ya berarti kayak kita nyuruh orang gitu ya, atau dia menjadi perpanjangan tangan kita, mereka berdalil dengan praktek sahabat Nabi. Nabi bilang ke sahabatnya pada saat perang Mu'tah, Nabi itu pesan gini, Amirukum Zaid, komandan kalian itu Zaid. Jadi komandan pasukannya itu yang pertama adalah Zaid. Fa in kutil, kalau si Zaid terbunuh, oke, okay, Zaid terbunuh, ini kan gantung ya. Berarti artinya kalau si Zaid nggak terbunuh, yang berikutnya nggak bisa jadi komandan. Nah, kalau si Zaid ini terbunuh, maka Ja'far yang megang, yang naik jadi komandan. Fa'in kutil, kalau Ja'far juga terbunuh, nah perhatikan ya, ini bahkan digabung ini, ada berapa? Ada tiga. Maka Abdullah ibn Urwaha. Sehingga kemudian, Hambali membolehkan. Berarti untuk konteks wakalah, boleh berdasarkan hadis ini. Rasul kan bilang, si Ja'far tidak bisa menjadi komandan kalau si Zaid masih hidup. Dan Abdullah ibn Rawaha tidak bisa jadi komandan kalau kemudian Ja'far masih hidup. Kalau ini gak boleh, kalau ini gak sah, tentu Rasul gak lakukan. Makanya kemudian hadis ini kan gak bisa dibantah. Membantah gimana? Maka akhirnya Hambali mengatakan ini pengecualian. Pengecualian dari kaidah kita. Sehingga kalau begitu, ketika kita menunjuk orang menggantikan atau memposisikan diri sebagai kita, gitu ya, sebagai wakil kita, itu boleh. Kenapa boleh? Karena ini konteksnya wakalah. Adapun akad yang lain, kata beliau, selain wakalah, wakalah itu kan bukan akad murni, gitu ya. Kita hanya istilahnya menunjuk orang buat gantiin. Kamu gantiin saya ya, buat bertindak, buat melakukan transaksi. Nah, kalau seperti yang jual beli dan yang lain, itu kan memang akad inti. Maka nggak boleh. Oke, sekarang kita lihat bagaimana respon. Gitu ya. Respon terhadap pendapat Hambali ini. Gitu ya. Tadi dibilang dia gantung itu. Ada pengecualian kan? Ya. Akad yang gantung. Itu kalau kita lihat asal, ini tidak sah katanya. Tidak sah. Ada pengecualian gitu ya. Kecuali tadi kalau kondisinya wakalah. Kemudian juga misalkan wali. Wali anak yatim dan yang semisal dengan itu. Konsepnya sama. Ini tadi ada hadis. Hadis perang Mu'tah ya. Oke. Pertanyaannya gini, kenapa ini dibedain sama ini? Ini yang menjadi poin untuk Hambali ataupun catatannya gitu ya. Wa sahih, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, sebenarnya semuanya sah. Mau akadnya jual beli, mau akadnya sewa, mau akadnya apapun itu yang sifatnya gantung, enggak harus wakalah. Itu dia sebenarnya tetap sah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana kalau memang kita menggantungkan akad yang ini memungkinkan untuk kemudian terjadi. Sehingga kalau kita bicara kata-kata mungkin, itu ada dua sudut pandang. Mungkin secara syariat dan mungkin juga untuk dieksekusi secara kemampuan. Kok bisa itu dinyatakan sah? Oke, perhatikan. Tadi kita sudah tahu kan alasannya mengatakan gak sah. Ini alasannya sah adalah karena fihi maslahah. Di situ ada unsur maslahat. Kemudian, ini beliau menjawab untuk statementnya Hambali tadi. Atau pendapat yang memisahkan, membedakan. Itu ngapain kok dibedain antara satu jenis akad dengan yang lain? Fahadha tanakut. Ini kan, kenapa dibedain? Ini saling bertolak belakang jadinya. Kontradiksi, inkonsistensi. Nggak konsisten dong kalau begitu. Ya. Nah, kalau memang mau membedakan, tolong kasih dalil. Apa bedanya? Itu kan? Tapi kalau kita membedakan dan tidak ada dalil sama sekali, maka nggak boleh. Karena secara hukum asal itu boleh. Paham ya? Ini bantahan. Jadi, Syaikh Utsaimin rahimahullah itu ngikut kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana pengecualian semacam ini ya nggak bisa gitu loh. Kemudian ada memang pengecualian lain, jadi variabelnya itu bukan akad wakalah dengan ini, tapi variabelnya adalah bentuknya begini. Nah, ini ada kasus yang lain dengan masyiah. ya, kasus yang lain. Ini tadi sudah dibantah. Ini sekarang kita lihat contoh kasus yang lain, ya. Contoh kasus yang lain. Jadi supaya nggak bingung, ini kita masih bahas tentang jual beli yang modelnya gantung. Cuman kita masuk ke contoh kasus yang berbeda. Contoh kasus akad yang gantung. Yang pertama, apa contohnya? Yang pertama itu tadi adalah dengan mengatakan kehendak Allah. Kemudian yang kedua itu adalah DP hangus. Nanti kita lihat DP hangus itu maksudnya apa. Ini contoh kasus, supaya kita semakin paham. Jadi kalau misalkan kita bilang, saya mau jual mobil ini ke kamu, kemudian gantungnya gimana? Insya Allah. Ini yang menjadi poin gantungnya. Jadi kita bilang, saya akan jual mobil ini ke kamu kalau Allah menghendaki. Jadi kata-kata kalau, jika, itu menunjukkan bahwa dia gantung. Maka boleh nggak jual beli seperti itu? Jawabannya boleh, dan itu sah. Ini yang dimaksud dengan ta'liq bil masyiah, menggantungkan akad dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya apa? Begitu akad terjadi, ya memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, berarti kan tidak terjadi. Kemudian contoh kasus yang kedua tadi adalah bai'ul arabun. Oke. Ini boleh dicatat ya istilahnya. Arabun ini kalau dalam bahasa kita, kata beliau, orang lebih kenal dengan istilah urbun. Urbun itu kalau bahasa Indonesianya DP, ya. Uang muka. Enggak tahu DP itu kepanjangan bahasa Inggrisnya apa. Down payment atau apa, saya enggak ingat pasti gitu ya. Tapi intinya urbun itu adalah uang muka. Jadi kalau misalkan si pembeli, nah ini untuk kasus ini tolong dicatat karena kita kadang sering praktek dengan ini. Pembeli menyerahkan kepada penjual sesuatu dari harga. Jadi kalau harga barang misalkan 1 juta, kita nyerahkan uang 50 ribu, 100 ribu sebagai apa? DP, sebagai uang muka. Wayakul, lalu kemudian kita bilang sama si penjual, Pak, kalau nanti saya lanjut, berarti ini dihitung bagian dari harga ya. Jadi kalau saya DP 100, kemudian setelah itu saya lanjut, berarti saya sisanya bayar berapa? Kalau harga 1 juta 900 lagi. Tapi kalau saya nggak lanjut, artinya saya mau cancel, saya nggak bayar, maka uang ini untuk Bapak. Ya, ini persyaratannya bisa datang dari pembeli, bisa datang dari penjual. Maka pertanyaannya, ini sah nggak? Ya, ini sah nggak? Kira-kira. Ya, jawabannya sah. Ya. Jawabannya sah dan nggak ada masalah. Karena si pembeli itu ridho. Makanya di sini beliau menjawab, kenapa model DP hangus istilahnya ya, DP hangus atau yang lain, kenapa itu bisa sah? Yang pertama alasannya, kata beliau, innahu akhadha hadha bi ikhtiyaril mushtari. Dia, si penjual, mengambil uang DP itu kenapa? Atas izin dari, atas kehendak dari pembeli. Artinya pembeli sudah ridho dan dia rela kalau DP itu dianggap hangus dan dia tidak bisa tarik lagi. Kemudian yang kedua, kalau ada yang bilang, kan si penjual nggak ngasih apa-apa ke pembeli. Lah emangnya kenapa kok dia bisa dapat sesuatu? Artinya kan dia ngambil, gitu ya, tapi dia nggak ngasih. Nggak ada yang dia kasih kepada si pembeli, toh barangnya dia tarik lagi kan. Makanya dijawab, sebenarnya di situ ada sesuatu yang diberikan oleh penjual. Artinya apa yang hilang dari penjual? Pembeli kan kehilangan DP sebesar 100 ribu tadi atau berapa. Penjual kehilangan apa? Penjual kehilangan nilai. Penjual kehilangan apa? Apalagi misalkan. Karena barang second itu pasti beda harganya. Begitu barang sudah ditahan oleh si pembeli, tentu harganya akan berbeda. Okay. Jadi DP hangus dan yang semisal dengan itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena di situ tidak ada unsur kezoliman. Artinya begitu akad kita sudah tahu, kita sampaikan kepada si pembeli. Pembeli, kalau kamu mau akad sama saya punya kesepakatan, saya punya syarat begini. Kalau kamu kamu minimal DP 500.000. Kalau kamu nggak lanjut, DP kamu hangus. Ini misalkan harga barang 10 juta, gitu kan? Saya minta kamu DP 500.000 minimal dan kamu harus siap. Kalau kamu nggak lanjut, DP kamu hangus. Artinya gini, kalau pembeli nggak ridho, dia nggak akan lanjut kan? Nggak mau saya kalau seperti itu. Nah, itu menunjukkan dia nggak ridho. Artinya kalau dia lanjut, ya sudah. Berarti kamu setuju. Kamu setuju kalau kamu dikasih syarat semacam ini. Kemudian yang berikutnya, ini dengan syarat baro'ah. Okay. Kita lihat contoh kasus yang lain. Jadi perhatikan di sini, untuk yang ini boleh ya. Ini boleh, kemudian ini juga boleh. Alasannya apa untuk yang DP hangus tadi? Alasannya adalah ridho pembeli. Nah, ini tentu syarat ridho pembeli apa? Dua, ya. Dia tahu, tidak dipaksa. Nah, untuk bisa dikatakan dia ridho, itu syaratnya dua. Dia harus tahu dan dia tidak terpaksa. Jadi begitu akad di awal kasih tahu, kamu mau beli barang saya? Iya. Oke. Saya punya syarat. Kasih tahu syaratnya sama dia. Kamu wajib DP. Saya nggak mau kalau kamu ngomong sekarang nanti saya nggak jadi jual demi kamu, ternyata kamu cancel. Saya nggak mau. Rugi saya. Oke, berarti pembeli tahu. Udah, kamu udah tahu ya? Oke, tahu. Sekarang kamu setuju nggak? Saya nggak paksa kamu buat beli ini. Saya nggak paksa kamu buat terima ini. Kalau kamu nggak mau, ya sudah, kamu tinggalkan. Saya cari pembeli lain. Dan ternyata dia mau, tanda tangan dia. Dia beli. Oke, saya ambil. Saya terima. Ini terpenuhi syaratnya. Dia tahu dan kemudian dia tidak dipaksa, berarti sudah ridho. Okay. Apa alasannya kenapa DP hangus itu boleh? Ya karena ini adalah kompensasi. Kompensasi untuk penjual. Ya, ini dua alasannya. Nah sekarang kita lihat kasus lain. Jadi kita akan banyak diskusi tentang kasus. Kita bahas tentang kasus yang lain. Ini kasusnya tadi baro'ah. Jadi dia mau jual, kemudian syaratnya begini. Ya. Saya jual dengan syarat. Ya, dengan syarat tidak mau tahu dengan cacat barang. Oke. Okay. Intinya dia adalah saya lepas tangan dari tuntutan cacat barang. Oke. Okay. Boleh enggak jual beli dengan syarat seperti itu? Jadi kadang kita temukan ya di mana? Di marketplace atau yang lain. Di marketplace itu kadang kita lihat di apa namanya, di kolom deskripsi itu penjual bilang, tolong dibaca baik-baik, barang dari pabrik saya nggak tahu, atau kita sebagai penjual nggak tahu, begitu barang misalkan ada cacat, Anda tidak berhak minta ganti rugi dari kami, Anda tidak berhak minta nuntut kami, seperti itu. Itu konteksnya seperti ini. Jadi ini kasus ini biasanya real di lapangan seperti itu. Atau kita misalkan beli mobil, kita bilang, Pak, mobil baru saya beli kemarin, saya mau jual lagi, dan saya nggak tahu ya detailnya seperti apa. Kalau ada masalah, Bapak jangan tuntut saya. Bapak jangan tuntut saya, Bapak jangan minta rugi sama ganti rugi sama saya nggak mau tahu. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Oke, kita lihat di sini. Kalau misalkan si seseorang mau lepas tangan, gak mau urusan sama cacat gitu ya pada barang tersebut, kira-kira gimana hukumnya? Nah, di sini beliau menjelaskan faedah bahasa. Enggak apa-apa ya, kita baca faedah bahasanya. Ba'a alaihi syai'an. Jadi bahasa Arab itu ba'a itu kan menjual. Nah, ba'a ini kadang kalau di sini perhatikan, ba'ahu. Ya, jadi enggak ada tambahan. Terkadang ba'a itu dia dikasih tambahan pakai ala. Jadi ba'a ala syai'in. Atau kadang dia pakai tambahan min. Ya. Min. Ini tapi terkadang. Cuman yang di konteks kita tadi adalah ba'ahu syai'an. Ini faedah bahasa saja. Fal maf'ul mahzuf. Objeknya sebenarnya dihapus. Ba'a, dia menjual kepadanya syai'an, sesuatu. Itu objeknya yang kemudian dihapus. Ya, ini faedah bahasa. Oke, kira-kira gimana hukumnya? Kalau seandainya ada orang mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat, di sini beliau mengatakan, hada syartun ghair sahih. Syarat semacam itu enggak sah. Kenapa enggak sah? Kalau dia mau lepas tangan dari cacat, ini, kapan si pembeli bisa lepas tangan? Oke, enggak apa-apa. Itu setelah dia punya barang kan ya? Setelah dia memiliki. Sementara, ini kan barang belum milik dia. Belum akad. Maka, syarat seperti ini tidak sah. Jadi perhatikan, statement ini mengatakan, syarat ini hanya bisa dibuat kalau barangnya sudah jadi milik penjual, pembeli. Paham ya? Tapi kalau bersamaan dengan akad, ketika kita akad langsung kita buat syarat, itu enggak boleh. Maka, kalau mau, gitu ya, kalau mau dia sudah akad seperti ini, saya jual mobil saya, kemudian oke, saya beli, baru kemudian kita setelah barang itu jadi milik penjual, kita bilang, saya enggak mau ya kalau besok kamu tuntut ada cacat dan yang lain karena saya enggak tahu. Baru kemudian kita bilang, oke, enggak apa-apa. Nah, seperti itu boleh. Kalau setelah akad itu sah. Ya, ini contoh yang melihat dari sudut pandang kapan persyaratan bebas dari aib itu dibuat. Ya. Karena ini sudah jadi kepemilikan. Perincian semacam ini itu yang masyhur di pendapat mazhab Hambali. Akan tetapi kita nanti akan lihat gitu ya. Poin yang berikutnya yang sahih kata beliau dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi kalau Syekhul Islam ini memandangnya begini, ya, beliau punya pandangan kalau masalah syarat bebas dari aib itu variabelnya, indikatornya bukan kapan dibuat, paham ya? Jadi kalau yang pertama tadi kan bilang kalau kamu buat syaratnya sebelum akad atau bersamaan dengan akad nggak sah. Tapi kalau dibuat setelah terjadi penjualan, artinya sudah pindah ke pemilikan, itu baru boleh. Nah, Syekhul Islam itu memberi syarat atau memberi keterangan yang berbeda. Keterangan beliau begini. In kanal ba'i 'aliman bil aibi falil mushtari ar-radd bi kulli hal. Perhatikan variabel beliau. Variabelnya adalah penjual tahu enggak? Penjual tahu enggak? Di situ ada cacat. Kalau dia tahu, maka pembeli punya hak buat balikin. Terserah, mau udah ada syarat kek, mau belum, pembeli berhak ngembaliin. Ya, entah itu syarat dibuat bersamaan, atau sebelum akad, atau setelah akad. Ini berarti berbeda dengan statement atau pendapatnya Hambali. Wa in kana ghair alim, fa syartu sahih. Tapi, kalau penjual, gak tahu dia. Jadi penjual tuh, saya tuh, beli dari pabrik, barang gak saya buka loh, masih dalam kemasan, terus langsung saya packing, saya gak tahu kondisinya gimana, saya gak buka, gitu. Gak tahu saya, mobil juga baru beli kemarin, cuman saya gak cocok, istri gak mau, mobil saya jual lagi, saya gak tahu, beneran gak tahu. Nah, kalau kondisinya gak tahu, maka syarat yang dia buat itu sah, dan pembeli kalau setuju gak boleh dia nuntut. Paham ya? Maka wa madhhab ilai Syekhul Islam huwa sahih. Itu yang lebih tepat. Jadi yang lebih pas itu kalau masalah persyaratan seperti ini itu patokannya tahu enggak? Kamu tahu enggak sebagai penjual, ya. Jadi kuncinya jual dengan syarat tidak mau cacat ini gitu ya. Itu Kata Syekhul Islam, kata kuncinya adalah penjual tahu enggak? Oke. Kalau dia tahu, maka dia enggak boleh. Ini tidak boleh. Kalau dia tidak tahu, maka dia boleh. Ya. Lepas tangan. Boleh dia lepas tangan. Makanya patokannya ini. Kalau dia tahu, terus dia enggak ngasih tahu sama pembeli, dia pura-pura aja, dia diem, malah dia bilang saya enggak mau tahu ya. Padahal dia tahu, tapi dia bilang saya enggak mau tahu, saya mau lepas tangan, maka itu enggak boleh. Clear harusnya patokannya. Jadi terserah kamu mau kasih buat syaratnya sebelum, sesudah, ketika, enggak ada urusan. Kata kuncinya adalah kamu sebagai penjual tahu enggak kalau barang kamu itu bermasalah? Tahu enggak kalau di situ ada cacat? Kalau enggak tahu, oke, enggak apa-apa, dimaafin. Kamu boleh bilang seperti itu. Nah, contohnya yang lain apa? Misalkan, ya. Ini kasus yang berbeda. Jadi kita pindah ke kasus lain. Di sini kata beliau, kalau misalkan kita menjual rumah dengan ukuran tertentu atau petak tertentu. Jadi ini kasusnya begini. Ini kasus lain. Ada tanah, ya. Kita maunya beli yang 100 meter persegi. Pak, saya mau beli tanah. Berapa kamu cari tanah? 100 meter persegi. Oke, saya punya 100 meter persegi. Nah, di sini kalau, nah, jadi perhatikan kata-kata kalau dan seterusnya. Ini kan bisa saja lebih, bisa saja pas, bisa saja kurang. Kalau pas, ya, pas sama-sama 100 meter persegi, ya ini udahlah, nggak usah dibahas gitu. Yang kita bahas itu kalau kondisinya nanti di sini misalkan cuma 80 meter persegi. Atau kondisinya di sini misalkan 120 meter persegi. Ini dalam kondisi ketika akad mereka nggak tahu. Ya, oke. Jadi kadang di apa ya, di sebagian daerah gitu, di kampung-kampung itu kadang jual tanah itu nggak pakai meter persegi gitu ya. Pakainya patok gitu kadang, perpanjang dan seterusnya. Kadang nggak pakai ini ya, nggak pakai meteran tertentu. Jadi ditaksir aja modelnya. Ini tuh kayaknya 100 meter persegi gitu ya. Udah dia bilang seperti itu. Nyatanya enggak. Nah, kalau seperti ini kondisinya kata beliau. Kalau kondisi yang kurang, kita bahas kondisi yang kurang dulu. Kondisi yang kurang, ini kalau kemudian si pembeli, pembeli enggak tahu. Kemudian ternyata begitu dia cek, dia ngerasa dirugikan, dia boleh buat batalin. Contohnya gimana? Dia mau pakai lahan ini untuk buat gedung. Jadi dia buat sketnya, sudah buat semua untuk luas lahan 100 meter persegi. Kalau ini diubah, bermasalah. Ya, bermasalah. Sehingga saya nggak mau, ini nggak memenuhi standar bangunan gedung yang saya mau buat. Boleh dia batalkan. Tapi kalau dia nggak ada keperluan dengan ukuran luas dan si penjual mau kasih kompensasi, ya udah Pak, karena kondisi realnya ternyata cuma 80 meter persegi, saya akan kembalikan sisa uang Bapak. Maka kalau seperti itu dia nggak punya hak ya buat batalin. Kenapa? Ya nggak ada unsur maslahatnya atau nggak ada, dia nggak dirugikan kan. Sama seperti ini, kalau kondisinya nanti ya berlebih. Dan berlebih si penjual kemudian mengatakan, ya walaupun dia di sini punya khiyar ya, mau lanjut atau enggak. Kalau yang 120 meter persegi juga seperti itu. Artinya kalau dia bayar lebih murah, ya, bayar lebih murah, dia bayar untuk 100 tapi dia dapat 120. Maka yang 20 milik siapa? Penjual. Ya Anda enggak berhak, Anda bayarnya untuk yang 100. Bukan 120. Kecuali kalau misalkan, kalau si penjual menghibahkan, ya udah Pak, enggak apa-apa, yang 20 meter persegi itu untuk Bapak. Nah, kalau seperti itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Anda sebagai pembeli enggak berhak untuk membatalkan. Kenapa enggak berhak? Anda tidak dirugikan kok. Anda belinya 100 meter persegi, Anda dapat tambahan 20 meter persegi. Anda ngeles misalkan. Lah saya udah buat desainnya untuk 100 meter persegi. Ya nggak apa-apa kan? Berlebih kan nggak apa-apa. Oke. Jadi ini kalau dia misalkan bertambah atau berkurang kondisinya seperti itu. Jadi yang berikutnya kalau misalkan kita beli makanan. Beli makanan misalkan setumpuk, modelnya tumpukan. Yang itu mudah. Jadi ini kasusnya itu tanah ya. Ini nanti akan berbeda. Tanah dan objek lain yang untuk ditambah kurang, ditambah atau kurang, itu mustahil. Coba, ini gimana caranya nambah kalau tanahnya 80 meter persegi dan itu udah ngepas? Anda mau cari 2 meter persegi, mau ditambahin di mana? Di sini? Gak bisa, ini tanah orang. Beda ada kasus nanti gitu ya, misalkan ini setumpuk makanan ya. Kalau yang modelnya tumpukan, ini masih ada toleransi, ya, setumpuk. Ini untuk nambah atau kurang masih mudah. Perbedaan hukumnya apa? Di sini Anda tidak punya hak khiyar, gitu ya. Jadi kita di sini itu sebenarnya kasus terakhir ini, itu sudah nyerempet ke kasus khiyar. Jadi, kapan sih pembeli boleh cancel, boleh minta batal, dan yang lain? Itu insya Allah kita bahas secara detail besok. Jadi, di bab khiyar, ya. Ini kaitannya nanti sudah menyinggung kepada bab-bab khiyar ataupun pilihan atau hak memilih untuk lanjut atau cancel. Wallahu alam, ya itu yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Oh, langsung dibaca ya. Assalamualaikum, saya dapat proyek memperbaiki sistem pemerintahan. Tapi salah satu oknum ASN meminta bagian. Apakah saya memberinya termasuk rishwah atau tidak? Oke, ya. Jadi di sini ada apa namanya? Proyek gitu ya. Ini si A. Ini si B. Oke, ya. Si A ini misalkan siapa tadi? Teknisi. Teknisi, kemudian si B ini misalkan ASN. Nah, ingat ya, ASN itu fungsinya sebagai apa? Fungsinya adalah dua kan ya? Karyawan atau wakil. Wakil dari siapa dia? Negara. Proyek ini milik siapa? Milik pemerintah, milik negara. Kemudian si B itu ditugaskan ngurus ini, dan si B kan sudah dibayar. Sebagai ASN dia sudah digaji. Per bulan Anda dapat sekian ya. Dapat sekian. Kalau kemudian di proyek ini, yang mana ini sebenarnya bukan milik dia. Milik siapa? Apakah milik ASN? Enggak. Itu proyek siapa? Proyek negara. Beda kan? Apa itu proyek pribadi dia? Kalau itu proyek pribadi dia, ya itu urusan dia. Tapi kalau udah bicara proyek pemerintah, ya itu yang punya negara. Kalau kemudian ASN ini minta, tolong dong saya dikasih. Tolong dong, terserah lah ya istilahnya apa bahasanya gitu kan. Kamu sudah dibantu dan yang lain dan seterusnya dia minta. Kira-kira boleh nggak? Ya, itu hadiah atau sogo. Dan itu adalah sogo. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau Anda diminta ya sampaikan, kita nggak bisa kasih dan seterusnya. Jadi ini sangat jelas insya Allah bisa kita bedakan hadiatul umal dan yang semisal dengan itu. Jadi biasanya dilihat dari mana? Dari posisinya ini. Gitu ya. Kalau dia bukan pemilik, ya. Kalau dia sebagai karyawan atau dia sebagai wakil, lalu dia sudah dapat gaji dan dia minta komisi-komisi yang lain, ya, dia pungut iuran-iuran yang lain dan itu sebenarnya adalah hak negara. Ya berarti dia mencuri kan. Kita tidak berhak memberikan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Semoga posisi semacam ini jelas. Yang kedua, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, semoga menjawab keresahan saya dan semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dalam kebaikan. Allahumma amin. Bagaimana hukum skema dropship yang ada di Balio Mall? Saya ingin bergabung jadi member tapi mana? Masih ragu akan kehalalannya. Oke, okay. Udah itu ya. Okay. Dropship, Saya nggak tahu ya, di brand tertentu, Baleo Mall, ini seperti apa, saya nggak tahu yang ini, gitu ya. Baleo Mall-nya ini seperti apa, saya nggak tahu. Mungkin dia punya kebijakan sendiri, apakah kita harus stok barang atau enggak, atau yang lain, ya. Cuman, mana? Oh itu, Baleo Mall sendiri adalah salah satu platform yang memberikan ruang pertemuan antara produsen dengan dropshipper. Isinya ada beragam produsen yang menjajakan barang untuk dijual. Jadi dropship itu kita jualan tanpa harus stok. Kita kayak jual gambar aja. Di Baleo Mall itu kita sudah disediakan gambar. Oke, dan seterusnya. Baik. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka dropshipnya ini masuk kepada akad salam. Ya. Anda kalau mau pakai skema dropship di Baleo Mall, boleh gitu ya. Boleh. Satu syarat yang Anda harus perhatikan. Ya. Salam ini, gitu ya. Tadi kan ada tiga pihak ya, A, B, C. A ini siapa tadi? Produsen. Nah, di sini anggaplah di sini ada X itu sebagai penemu, produsen dengan dropshipper gitu kan ya. Dropshipper. Nah, ya ini dia wakilnya dari produsen. Si ini nggak ada masalah, ini nggak usah kita bahas. Nah, pertanyaannya yang paling penting adalah sama si C ini. Ya, si C ini adalah customer. Kalau kita mau main salam, yang salam ini kan kita menjual apa salam itu? Salam itu kita menjual kriteria barang, kita menjual spek barang. Makanya kan tadi kita menjual gambarnya gitu. Jadi fungsinya apa sebenarnya? Fungsinya salam itu adalah menjual sifat. Makanya kita mendeskripsikan secara detail yang bisa mewakili barang. Salam itu syaratnya satu, customer bayar lunas 100% cash. Nih. Kalau ini bisa terpenuhi, itu beres masalahnya. Paham ya? Jadi, saya mau dropship. Boleh, boleh. Nggak masalah. Anda boleh. Nanti, ini beli ke sini. Kalau dari produsen langsung kirim ke si C, gimana kira-kira? Ini nanti dia akan menjadi wakil kita. Jadi, pihak produsen akan menjadi wakil. Pertama kita beli, setelah itu kita bilang, tolong dong kamu kirimkan ya barang kamu ke si C. Itu. Dan itu nggak ada masalah. Yang penting ini, syaratnya ini. Ini yang nggak boleh ditawar, dan ini nggak bisa ditawar sama sekali. Si customer itu harus transfer ke Anda, harus bayar. Ya. Atau misalkan transfer ke siapa? Biasanya, ke sini ya. Nah, harus bayarnya itu 100% cash. Lunas. Gak boleh cicil. Gak boleh kemudian ada fasilitas COD. Kenapa kok fasilitas COD gak boleh? Kalau COD itu, ya, kalau mau pakai akad salam, nanti jadi masalah dia. Kenapa masalah? Anda belum ngasih barang kan ya? Oke. Pembeli belum ngasih uang. Anda utang barang, pembeli utang uang. Utang dengan utang, itu gak boleh. Makanya, kita kan utang barang sekarang sama dia. Saya utang sama kamu, wahai pembeli, barang dengan spek yang ini, tapi kamu nggak boleh utang sama saya, kamu harus bayarnya 100%. Gitu ya. Kalau kita sudah stok, itu kita baru boleh pakai dengan skema kredit. Ya. Semoga bisa dipahami model yang semacam ini, yang perlu diperhatikan di sini aja. Poin ini harus, ini nggak boleh dinego ini. Suruh customer-nya transfer 100% cash, lunas. Nggak mau dia, udah, cari customer lain. Itu ya, wallahu alam, semoga itu menjawab. Bagaimana hukum cashback ongkir dari ekspedisi yang sudah kerjasama dengan pihak toko online? Ini maksudnya gimana? Cashback ongkir dari ekspedisi yang sudah kerjasama dengan pihak toko online. Oh, itu maksudnya cashback ongkirnya itu hak siapa gitu ya? Oke, di sini ada tiga pihak juga ya. Kita sebagai penjual, kemudian di sini ada pembeli, itu kan ya. Kemudian di sini ada toko online. Nanti kalau salah ya dikonfirmasi aja apa namanya deskripsinya. Jadi penjual ini kan dia ada harga. Ada plus ongkir gitu ya. Gitu kan ya? Ongkir. Ongkir ini punya siapa sebenarnya? Punya pembeli. Kan? Ongkirnya punya pembeli. Kemudian kalau misalkan ya, kalau misalkan atau toko online atau di sini misalkan ekspedisi ya. Kalau misalkan nanti sudah selesai semua gitu ya, sudah ini sudah terkirim barang ya, sudah terkirim barang, kemudian ekspedisi, di sini kan ada ekspedisi ya. Ini kasih cashback. Pak, Bapak misalkan bulan ini total ongkir Bapak pakai ekspedisi kita katakanlah misalkan 100 juta ya. Ini totalnya Pak. Kita ngasih cashback ke Bapak berapa misalkan? Enggak tahu, 15-20% gitu ya. Anggap aja lah 10 juta gitu ya. Kita kasih cashback ke Bapak 10 juta ya, Pak ya. Cashback ini dari total dikasih dibalikin 10 juta. Kan? Anggap begitu ya, anggap 10 juta misalkan atau 5 juta. Pertanyaannya, kira-kira status si cashback ongkir ini, itu ya kan? Ini cashback ongkir itu hak kita sebagai penjual atau itu hak pembeli? Itu kan ya poinnya ya. Kalau misalkan cashback ongkir itu adalah haknya si pembeli, berarti apa? Berarti kita harus kembalikan. Benar kan? Bukan hak kita kan? Hak kita apa? Kita dapat harga barang. Jadi dia bayar berapa? 100 ribu. Kalau itu kemudian statusnya adalah, tadi kan katakan 100 juta ini dari sekian banyak pembeli. Per orang misalkan nyuplai 10 ribu dan yang lain. Lalu kemudian setelah itu nanti dikembalikan di akhir bulan. Dapat cashback sekian. Atau kemudian cashback itu adalah istilahnya komisi yang diberikan ekspedisi karena si penjual ini memakai jasa ekspedisi A, ekspedisi B, ekspedisi C. Kira-kira lebih dekat kemana statusnya cashback ini? Ini uang penjual atau uang pembeli? Wallahu a'lam ya. Untuk kasus ini saya belum bisa jawab. Saya masih harus pelajari lagi, gitu ya. Cuman nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain, gitu ya, ke ustadz yang lain. Cuman ini yang saya bisa jelaskan, apakah cashbacknya ini karena status penjual itu adalah wakil dari si pembeli, gitu kan ya? Statusnya sebagai wakil, artinya kalau ada kelebihan-kelebihan semacam ini, mau nggak mau dia harus kembalikan kepada orang yang mewakilkan dia, dan itu haknya, gitu ya. Tapi kalau kemudian itu lebih dominan dan itu lebih dianggap kepada komisi yang berhak dia dapatkan karena dia sebagai partner dari ekspedisi dan mereka sudah ada pernah perjanjian kerjasama, kamu bakal dapat sekian, yaitu pemberian dari ekspedisi, yaitu insya Allah nggak apa-apa gitu. Cuman saya masih ragu, wallahu alam, nanti silakan ditanyakan kepada yang lain gitu ya. Karena kalau saya jawab saya condong ke sini dan ke situ tapi tanpa dasar ilmu, nah ini beresiko gitu ya. Itu ada lagi cukup? Cukup, baik. Semoga bisa dipahami materi yang disampaikan hari ini mengenai jual-beli bersyarat, jual-beli yang menggantung. Gitu ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Insya Allah kita lanjut di bab khiyar nanti pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.